orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Para a'immah, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah. Yang terkenal thiqatun thabit. Orang yang terpercaya, jujur, alim, memiliki ilmu. Maka ketika kamu mendapatkan berita-berita yang jujur dari mereka, kamu akan tenteram. Wa in aftakan nasu aftaun. Walaupun mereka berfatwa dengan sekian banyak fatwa. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Fatwanya ini, fatwanya itu, segala macam fatwa, silahkan. Tetapi kalau ada sesuatu yang pasti, suatu kebenaran dari kejujuran, maka kamu akan tenang, akan tenteram. Dikatakan, wa alamatus sidqi, dan tanda-tanda kebenaran, annahu tatma'innu bihil qulub, adalah tenteramnya hati. Wa alamatul kadhib, dan tanda-tanda kedustaan, an tahsul bihir raibah, akan terjadi kegelisahan dalam hati. Fala taskunul qulub ilaih, maka tidak akan tenteram hati-hati ini dengan kedustaan. Bal tanfiru minhu, bahkan hati akan menghindar, tidak suka dengan sesuatu yang dusta. Wa min huna kana al-uqala fi ahdin nabi idza sami'u kalamahu wa ma yad'u ilayhi 'arafu annahu sadiq. Oleh karena itu, para uqala, orang-orang yang cerdas di zaman Nabi SAW, kalau mendengar ucapan Nabi, kalau mendengar dakwah beliau, ucapan beliau, 'arafu annahu sadiq, mereka tahu kalau beliau jujur. Ini yang dibahas tadi. Kebetulan berkait antara pembahasan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dengan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahwasanya orang-orang terdahulu yang jujur, cerdas, semua tahu kalau Nabi ini jujur. Walaupun yang mulutnya menentang, yang mulutnya menyatakan, engkau berdusta, engkau penyair, hatinya percaya. Hatinya percaya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Dulman wa uluwa, kata Allah, mereka menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka yakin kebenarannya. Kenapa? Padahal hatinya yakin tapi mulutnya menentang. Dulman wa uluwa, karena kedzaliman dan karena kesombongan, gengsi. Sehingga ketika malam harinya sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, didengarkan. Ini sungguh hak, ini betul-betul indah, ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Walid Ibn Mughirah, yang sampai matinya masih kafir, dia mengatakan begitu, bahwa ini hak, ini pasti benar. Tapi ketika terdengar oleh yang lainnya, kami mendengar bahwa kamu berkata kaita wa kait, kamu berkata begini dan begitu. Apa kata Walid Mughirah? Tidak. Siapa bilang aku mengatakan seperti itu? Aku hanya menyatakan bahwa sungguh ucapannya menyihir saya. Saya sungguh tersihir, katanya. Jadi dia merasa ketika dia hampir percaya, bahkan hatinya percaya dengan yakin, dia menganggap bahwa itu sihir. Saya tersihir oleh dia, katanya. Qul inna a'udzu billahi jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Wa anahu ja'a bil haqqi. Yakin orang-orang yang cerdas waktu itu bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah hak. Wa idza sami'u kalama Musailamah, sebaliknya kalau mereka mendengar ucapan Musailamah, arafu annahu kadhib, mereka tahu bahwa ini dusta. Wa annahu ja'a bil batil, dan bahwasanya dia membawa kebatilan-kebatilan. Wa qad ruwiya, bahkan diriwayatkan bahwa Amr bin Al-As mendengar sebelum Islamnya bahwa dia mengaku Nabi. Sebelum masuk Islamnya, Amr bin As, ketika mendengar ucapan Musailamah Al-Kadzab, apa kata Amr bin As? Ya wabr, ya wabr, laki udunani wa sadr, wa innaka la ta'lam ya Amr. Faqala wallahi inni la'alim annaka takdhib. Ketika dikatakan ya wabr, laka udunani wa sadr, sungguh engkau memiliki dua telinga dan memiliki dada. Wa innaka la ta'lam ya Amr, sungguhnya engkau tahu wahai Amr. Apa kata Amr? Wallahi inni la a'lam annaka takdhib, sungguh aku tahu kalau engkau itu berdusta. Dari mana tahunya? Dari mana tahunya? Padahal dia belum masuk Islam. Taunya min safahati wajhih, dan juga taunya min falatati lisanih, wa min qara'ini halih, dari keadaan dia. Wa qad qala ba'du al-mutaqaddimin, sawwir ma syi'ta fi qalbik. Orang-orang terdahulu bilang, silakan gambarkan dalam dirimu satu perkara. wa tufakkir fi, dan fikirkan padanya. Tsumma qishu ila diddi, kemudian bandingkan kepada lawannya. Fa innaka idza mayyazta bainahuma, kalau engkau bandingkan antara keduanya, araftal haqqo minal batil, sungguh engkau akan tahu yang hak dengan yang batil, dan engkau pasti bisa membedakan yang jujur dengan yang dusta. Ka'annaka, contohnya, ka'annaka tusawwir Muhammadan SAW. Silakan kamu memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma tatafakkaru fi ma ata bihi minal Qur'an. Mungkinkah? Nah, dia itu ternyata begini begini begini begini. Kemudian berpikir pula. Tetapi ayatnya begini begini begini. Kemudian kamu bandingkan, pasti akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Fataqra inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada perbedaan malam dan siang, dan juga perahu yang jalan di lautan, dengan apa yang bermanfaat bagi manusia, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kamu baca ayat itu dan kamu bandingkan dengan ucapan Musailamah al-Kadzdzab, al-fil anfuhu tawil wa jismuhu kabir, kayak anak TK. Iya, persis kayak anak TK. Al-fil, gajah, belalainya panjang, badannya besar, iya kan? Kayak anak TK. Tertawa orang mendengarkan ayatnya Musailamah al-Kadzdzab. Al-fil, jismuhu kabir, wa anfuhu tawil. Nah, wa anta kadzabun ashir. Nah. Qul inna a'udzubikumullah. Sangat berbeda antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan Musailamah al-Kadzdzab. Tsumma tatasawwar didd Muhammad, kemudian kamu pikirkan apa yang selain beliau, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatajiduhu Musailamah, kamu akan dapati misalnya Musailamah. Fatatafakkar fihi fima jaa bihi wa taqra, dan kamu ingat, kamu dengar ucapan Musailamah apa saja dan kayak apa. Di antaranya ucapan dia, ala ya rayyatal maghda'i qad huyi'a lakil majja'i, atau hayya ya rayyatal maghda' qad huyi'a lakal majja'. Ini katanya ayat, katanya Musailamah al-Kadzdzab. Apa maksudnya, apa maknanya? Ya rayyatal maghda', wahai rayyatal maghda', telah dipersiapkan untukmu al-majja'. Majja' itu tempat berbaring, tempat tidur. Ya, ini diucapkan ayat itu untuk sajjah. Ini nama perempuan yang ngaku nabi. Hina tazawwaja biha, ketika dia mendekatinya dan menikahinya. Ya, ini merayunya dengan ayat itu. Astagfirullahaladzim. Merayu dengan menyatakan saya mendapatkan wahyu untukmu. Bahwasanya begini dan begitu. Ya rayyatal maqda'i qad huyi'a laki majja'. Qala fatara hadha ya'ni al-Qur'an rasidan ajiban. Kamu lihat ayat-ayat Al-Qur'an lurus, mengagumkan, indah, yalutu bil qalb, bercampur langsung masuk ke hati, mengena, yahsun fis sama', enak didengar, tinggi maknanya, bagus kata-katanya, juga kandungannya sangat dalamnya. Wa taraza, kamu lihat yang ini, Musailamah al-Kadzdzab, baridan ghassan fahishan. Kamu lihat sangat dingin, kaku, beku, gak ada indahnya sama sekali. Bahkan dikatakan ghas. Ghas itu busuk. Fahis, jelek. Fahis itu lebih kepada kata-kata yang porno, kata-kata yang jelek. Fata'alam anna Muhammadan haqqa, haqq. Utiya biwahyin. Maka kita tahu dari situ saja bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang hak. Sedangkan Musailamah kadzabun utiya bil batil, pendusta yang didatangi kebatilan oleh syayatin. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian berakhir pembahasan hadis yang kemarin, dan insyaallah pada kajian mendatang hadis yang baru, hadis yang ke-12 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.